waktu tanpa dirimu, oh sayangku. Ku ingin dirimu, ku ingin kasihmu, karena kamu, oh cintaku. Mungkin cinta ini tak harus miliki. Waktu